Love is patient. Love is kind. Love never fails. When perfection comes, the imperfect disappears. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Wanna mess with me, cause I'm hot. Like this beat banging in your brains, man, I know it's driving you insane. I'm hot and I don't give a I'm your supersonic baby number one lady. Cinta, datanglah, datanglah, datanglah padaku. Akulah Kini ku bebas untukku. Kini ku lepas bebas tanpa tanpa dirimu. Aku baik, baik tanpa dirimu. Cukup sudah, cukup sudah. 1, 2, 3. People come and people go, but I see something in you. It's in your eyes, you've hypnotized. Now tell me what I gotta do. Body to body, touch to touch, can you feel my love? Because I love you so much. You have my heart, feel my soul. Baby, don't let go. You are amazing, ooh yeah. Perasaan Bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Seperti dulu, kapan lagi kau puji diriku seperti saat kau mengejarku? Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu? Yeah. sekaranglah saatnya ku katakan semua. Bagaimana kuatnya ku mencintaimu. Ku serahkan jiwaku, seluruh hati milikmu. Kalau kau ingin tahu isi hatiku, hanya ada dirimu yang terbaik untukku. Aku siap terima kekuranganmu. Ku berjanji padamu untuk selamanya. Tuhan, hari ini ku bersumpah padamu, sekarang sampai nanti, dialah yang ku cinta selamanya. Takkan ku ingkari janji setiaku, sekarang sampai mati. Kamulah yang ku cinta. Oh. Aku siap terima kekuranganmu. Ku berjanji padamu satu tuk selamanya. Cinta.